الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعد. أما بعد، pertama-tama dan yang selalu pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, yang masih memberikan kita nikmat waktu luang hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kejunjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena usaha beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya dan indahnya dalam naungan agama Islam ini. Ya, saya perkenalkan diri. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator yang mendampingi Ustaz Hanan Attaqi Elsik. Perkenalkan, nama saya Usama Bima Safa. Saya saya diamanai sebagai moderator dalam acara Tabligh Akbar Seven Skies 2018. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, pasti teman-teman pengen tahu nih sebelah saya ada siapa gitu kan. Ya, mungkin udah pada tahu semua. Sebelumnya bisa hening dulu yang teman-teman akhwat terutama. Saya bacakan di biodata beliau. Nama lengkap Tengku Hanan Attaqi. Lahir tanggal lahir gak usah disebut. Ya, lahirnya di Aceh. Pendidikan Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Al-Quran. Yang belum tahu akun media sosialnya, bisa dibuka di Instagram khususnya @hanan_attaqi. Oke. Beliau merupakan founder dari SIF Pemuda Hijrah yang lagi eksis saat ini. Dan beliau berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Oke, rangkaian acara Tabligh Akbar kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk menghemat waktu, kita langsung saja dengarkan taujih yang akan diberikan oleh Gurunda Ustaz Tengku Hanan Attaqi LC. Kepada Gurunda Ustaz Tengku Hanan Attaqi LC, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Adik-adik semuanya, teman-teman, para guru, orang tua, dan terutama para ustaz, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa ngumpul di Gor Ihsanul Fikri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita dan mengangkat derajat kita karena majlis yang insya Allah dimuliakan ini. Dan mudah-mudahan buat semua adik-adik yang belajar di Ihsanul Fikri, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hatinya, memahamkan ilmu-ilmu agamanya, dan kelak insya Allah menyegerakan jodoh-jodohnya. Ustadz, ini sepertinya udah siap nikah semua ini. Bahaya ya. Nanti kalau udah lulus S3. Salah satu anak muda yang disebutin di dalam Al-Quran dan disebut sebagai anak muda yang cukup keren adalah salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, setiap mereka diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Yang pasti semua nabi itu keren-keren, enggak ada nabi yang jelek. Jadi by the way, enggak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu kece-kece. Kenapa para nabi itu kece-kece? Karena para nabi itu adalah brand ambassador langit. Jangankan brand ambassador langit ya, brand ambassador bumi aja yang dipilih dari kayak perusahaan sampo, sabun, odol, apa segala macam, kan milihnya yang keren ya. Sampai apa minyak angin aja milihnya yang keren, Agnes Monica misalnya, Fresh Care. Jadi kalau brand ambassador bumi aja yang dicari itu yang kece, apalagi brand ambassador langit. Jadi semua nabi yang jumlahnya kurang lebih 120.000, 24.000, itu semuanya tuh kece-kece. Ada nabi yang Allah kasih kelebihan rupanya. Wajahnya tuh terlalu keren, saking kerennya bikin cewek ngiris tangan gak berasa. Siapa dia? Kok gak ada yang bilang Hanan Ataki? Bukan nabi ya, nabi palsu nanti jadinya. Nabi Yusuf itu anak muda yang kalau cewek ngelihat wajahnya, kalau cewek ngebuka akun medsosnya, kalau cewek stalking IG-nya, ini Nabi Yusuf nih, itu ngiris tangan gak berasa sakitnya. Jadi Nabi Yusuf lewat, Nabi Yusuf lagi posting, mereka nonton sambil ngiris buah, tapi yang keiris tangannya, mereka bilang ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Saking takjubnya kepada kegantengan Nabi Yusuf. Lagi takjub-takjub kayak gitu ngelihat tangannya, ini kenapa ya kok tangan saya berdarah, gak berasa coba. Ini adalah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau cowoknya Yusuf, makanya kalau diantara kita di sini ada yang ngerasa sok keren ya, sok ganteng, cara nguji kita ini keren apa enggak gampang. Coba kasih jarum pentul ke cewek, mbak ini jarum pentul. Buat apa? Coba Mbak tusuk jarinya sambil ngelihat wajah saya. Kalau pas nusuk jari ngelihat wajah saya nggak sakit, berarti saya gan. Tapi kalau sakit, berarti nggak tega mau ngomongnya. Masih mending kalau pas ngelihat wajahnya terus nusuk jari dengan jarum pentul sakit, masih mending. Yang lebih parah bukan cuma sakit, gara-gara ngelihat wajah dia malah jadi infeksi. Ini berarti wajahnya ada virus nih. Jadi kalau kita ngerasa kegeeran, ganteng, coba aja nguji kayak gitu. Kasih ke temennya, coba kamu tusuk jari kamu sambil ngelihat aku. Ternyata dia masuk opname di rumah sakit 7 hari 7 malam meriang. Berarti parah wajah kita. Ini adalah ukuran gantengnya Nabi Yusuf. Kalau cewek, Nabi Yusuf itu kan legend ya. Jadi bisa dibilang cowok paling ganteng sepanjang masa itu adalah Yusuf. Kalau cewek paling cantik sepanjang masa siapa? Tergantung siapa yang ngomong. Kalau saya ngomong, cewek paling cantik sepanjang masa itu istri saya. Maaf ya. Maaf buat yang belum punya status, yang masih berstatus single, enggak apa-apa. Enggak enak sih, tapi ya udahlah, sabar-sabar aja. Cewek paling cantik sepanjang sejarah itu namanya Sarah. Ada yang GR. Sarah siapa? Sarah istrinya Ibrahim atau Ibrahim. Sarah istrinya Ibrahim. Apa ukuran cantiknya Sarah? Ukuran cantiknya Sarah, kalau Yusuf cewek ngelihat ke dia nggak berasa sakit, kalau Sarah cowok ngelihat dia stroke. Saking cantiknya sampai stroke, lumpuh mendadak. Mana Ustaz ceritanya orang ngelihat Sarah stroke? Ada cerita ketika Sarah lagi traveling dari Irak ke Palestina. Kan bertiga tuh, satu mobil. Sama suaminya Ibrahim, Sarah, terus muridnya Ibrahim yang kelak jadi nabi namanya Lut. Lagi traveling nih, dari Irak ke Palestina, tapi pesawatnya transit di Mesir. Begitu landing transit di Mesir, ternyata ada yang insta story di Mesir, di bandara. Wah, ini cewek cantik banget, di capture sama dia insta story, disebar hashtagnya Miss Universe. Akhirnya jadilah Sarah sebagai trending topic di Mesir pada saat itu. Insta story-nya di tag ke Presiden Mesir, at Presiden Mesir. Akhirnya seorang Raja Mesir, seorang gubernur, pas ngelihat ada cewek Miss Universe lagi transit di Mesir, diundang ke istana. Pakai patwal gitu, pakai pengawalan, forerider segala macam ya. Terus panitia heboh-heboh gitu, gak boleh ada yang selfie, gak boleh ada yang itu gitu ya. Heboh aja pokoknya. Datang nih Sarah dengan Ibrahim, diundang dinner di istana. Pas lagi dinner, kan Sarah pakai cadar gitu kan, supaya cowok-cowok gak pada kepo gitu. Akhirnya pas lagi dinner di istana, gubernurnya atau rajanya nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, cewek ini siapanya kamu? Istrikah atau siapa gitu?" Maksudnya kalau bahasa kita dia masih jomblo atau udah enggak sih gitu pertanyaannya. Ibrahim menjawab, hi, dia saudari saya. Bukan istri saya, tapi saudari saya. Kenapa? Ibrahim tahu kalau Ibrahim jawab dia istri saya, Ibrahim bakalan dibunuh demi ngedapetin istrinya. Nih raja nih gak bisa move on dari Sarah. Walaupun Sarah itu bukan mantannya, tapi gak bisa move on. Berharap Sarah itu single, masih jomblo. Makanya pas Ibrahim bilang dia adalah saudari saya, raja langsung kayak caper gitu ke Ibrahim. PDKT, Ibrahim butuh apa? Mau dituangin air? Wah, habis-habisan. Nikmat kepada Ibrahim. Akhirnya mereka diberikan tempat tinggal di istana. Suatu malam raja pengen godain Sarah. Sarah lagi lewat sebuah lorong, gak pakai cadar. Rajanya datang pengen nyentuh Sarah, tiba-tiba lumpuh struktur raja. Jadi baru mau nyentuh, pas mau dekat mau nyentuh kayak kesetrum gitu. Oh, kesetrum, tangan saya kenapa? Gak bisa gerak. Pakai tangan kiri gak bisa gerak. Akhirnya rajanya ditandu ke kamar, stroke. Rajanya mengatakan, perempuan itu bukanlah perempuan biasa, perempuan itu adalah tukang sihir. Akhirnya raja meminta kepada Sarah untuk melepaskan sihir, bahasa raja. Kemudian Sarah dan Ibrahim dibebaskan dan boleh melanjutkan perjalanan ke Palestina. Ini simbol cantiknya Sarah. Saking cantiknya bikin seorang cowok sampai stroke, lumpuh gara-gara terkesima dengan kecantikannya. Ini beda-beda nih. Nanti ada lagi nabi yang Allah kasih keistimewaan tinggi. Ini nabi kayak kalau kita tuh anak basket banget lah pokoknya. Tinggi nabinya. Setinggi apa? Bukan 2 meteran. 80 hasta. Nih satu hasta nih, setengah meter. Berarti kurang lebih 40 meter. 40 meter. Siapa dia? Adam alaihissalam. Sebagian riwayat mengatakan Adam tingginya 40 meter atau 80 hasta. Dan jangan bilang Adam itu raksasa, tapi kitanya yang hobbit. Kebayang gak teman-teman ya, ini imajinasi doang nih. Kebayang gak kalau kita sezaman sama Adam, terus sholat berjamaah gitu di masjid. Kata generasi Adam nih, apaan sih di bawah kaki saya kok ada apa gitu. Gak sengaja keinjek gitu kan ya, saking gedenya gitu. Nih kelebihan Adam. Nanti ada nabi yang Allah berikan kelebihannya, badannya bagus, six pack. Siapa nabi yang six pack? Musa alaihissalam. Musa itu juara ultimate fight. Petarung banget lah Musa tuh. Kebayang gak saking kerennya Musa, saking kuatnya Musa, saking juara tarung, orang dicolek sama Musa mati loh. Jadi ada orang Bani Israel berantem sama orang Egyptian, orang Kipti, orang Mesir. Orang Mesir ini zalim, curang gitu. Terus dibelain sama Musa. Akhirnya orang Musa tuh kayak Noel doang gitu ya. Eh lu apaan sih? Eh mati. Digituin doang. Kalau kita kan nonjok gebukin habis-habisan ya. Kalau ini Musa cuma digituin doang mati. Padahal Musa itu gak sengaja. Jadi lu apaan sih? Mati. Ini saking kuatnya. Sampai ada riwayat malaikat turun kepada Musa dengan wujud seorang laki-laki. Karena Musa gak kenal, ditonjok sama Musa, mata malaikat buta. Naik ke Allah, ya Allah mata saya buta. Kenapa ditonjok sama Musa? Allah sembuhkan, turun lagi, mau ditonjok lagi sama Musa. Kata malaikat, jangan-jangan saya malaikat. Oh kirain begal. Wah. Ini apa terjemahan dengan konteks kita ya, kirain maling. Ini saking kuatnya Musa. Tapi Musa itu walaupun badannya bagus, six pack, dia kalau pakai baju itu selalu tertutup dengan rapi, gak mau nunjukin badan. Kita kan kayaknya baru pertama fitness bajunya udah ketat ya. Padahal masih perutnya masih zero pack. Udah pura-pura magelang panas ya, sosok buka baju gitu pengen nunjukin otot gitu kan ya. Enggak, Musa itu walaupun badannya bagus, dia pakai baju itu sampai ke pergelangan tangan, lengkap semuanya. Enggak pengen orang memuji badan Musa yang bagus. Tapi justru gara-gara kayak gitu, Bani Israel banyak memfitnah dan membuli Musa gara-gara pakaiannya. Musa tuh dibully di medsos. Jadi Bani Israel tuh pada ngomongin Musa kudisan, Musa penyakit kulit, dan itu hashtagnya tuh di repost banyak orang Bani Israel. Jadi Musa dibully, difitnah, dituduh punya penyakit kulit, makanya pakai bajunya itu rapi banget. Akhirnya Allah gak rela nabinya yang keren ini dibully. Makanya akhirnya Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab kisah gimana Allah ngebelain Musa. Di akhir surat Al-Ahzab nanti teman-teman bisa cek. Ketika Musa dibully punya penyakit kulit, akhirnya Allah membuat sebuah adegan. Suatu hari Musa mandi di sebuah sumur, lalu dia buka baju cuma pakai celana doang, bajunya ditaruh di atas batu mandi, gak ada yang lihat. Pas sudah selesai mandi, mau ngambil baju, ternyata batunya udah pindah. Akhirnya Musa bingung, nih gimana nih, ntar kalau ketahuan badan saya bagus. Musa kemudian mencari galah. Galah ya, bahasa Jawa apa? Pakai galah gitu ya. Cari galah, terus mau ngambil baju pakai galah, batunya lari. Akhirnya Musa pun mengejar batu itu dengan mengatakan, "Saubi hajar, saubi hajar, baju saya di atas batu, baju batu, baju batu." Kejar. Kemana batu itu lari? Batu itu lari kepada Nadil Kaum. Itu bahasa teksnya. Nadil Kaum itu apa bahasa kita? Ke tempat anak-anak muda ngumpul. Jadi lewat skatepark gitu ya. Jadi anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu ya, lagi ngetrik, lagi ollie, tiba-tiba Musa lewat lari. Wah, Musa ternyata anak parkour. Yeah. Jadi anak-anak skate Bani Israel lagi pada ollie, ngetrik, apa segala macam gitu ya, backflip atau segala macam. Musa lari, larinya tuh kayak anak parkour gitu, loncat antar gedung gitu, apa segala macam. Kebayang kan, badan Musa yang bagus, keringetan, lari, wah, terus lewat skatepark. Setelah lewat skatepark, batunya larinya kemana? Lewat kafe-kafe, jadi cewek-cewek lagi nongkrong, ah gitu. Ini bahasa hadisnya Nadil Kaum. Nadi itu tempat orang-orang olahraga, kayak gor gitu kalau bahasa kita ya, kayak lapangan bola, futsal, itu namanya nadi. Nadi syabab, tempat olahraga anakmu, anak muda. Lewat sampai akhirnya batunya berhenti di pasar Bani Israel. Pas sudah berhenti, Musa ngambil bajunya dipakai, batunya dipukul sama Musa, terbelah. Terus orang-orang pada tutup mata gitu, aduh Musa. Musa terlalu keren. Sejak saat itu Bani Israel mengganti hashtag Musa keren. Jadi ini teman-teman, Musa ya, cowok Nabi Allah yang diberikan kelebihan dari sisi fisik. Ada lagi nanti Nabi yang Allah kasih kelebihannya apa? Kelebihannya vokal, dia tuh vokalis banget. Kalau dia lagi perform, yang nonton tuh bukan cuman manusia, jin, malaikat, hewan, angin, awan, air, semuanya nonton konser Nabi Daud alaihissalam. Itu kalau Nabi Daud mau show, jadi single show gitu kan, Itu yang datang tuh dari beberapa negara ya, kayak Tomorrowland gitu ya. Sampai charter pesawat ditulis Tomorrowland Brazil. Tomorrowland dari mana gitu, Finlandia. Ngapain? Mereka pengen nonton show-nya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kayak DJ internasional, kayak David Guetta gitu. Nabi Dawud. Jadi kayak David Guetta. Pada datang tuh. Terutama orang-orang yang pengen join dengan konsernya Nabi Dawud. Kebayang enggak Nabi Dawud perform kayak Coldplay gitu kan? Begitu Nabi Dawud bersuara, baru cek sound doang tuh, cek, wah udah heboh. Padahal baru cek sound loh, belum ngomongin apa-apa tuh, belum mulai lagu tuh, baru cek sound. Begitu lagu pembuka, langsung semuanya diam, tiba-tiba semesta ikut join bertasbih bersama Dawud alaihissalam. Kelebihannya apa? Suara. Makanya ada seorang sahabat yang suaranya itu bagus banget kalau baca Al-Quran, namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Sampai suatu hari Abu Musa lagi tilawah, bacanya tuh enak banget, cuman sayangnya dulu gak ada recording ya, jadi kita gak tahu gimana bacaan Abu Musa. Kalau tahu pasti di YouTube subscribernya tuh banyak banget pasti. Jadi bisa Abu Musa bikin channel YouTube, wah pasti jadi YouTubers terkaya di Indonesia gitu ya. Karena tilawahnya paling bagus. Pas Abu Musa lagi ngaji, dan by the way, orang Arab kalau ngomong Abu itu bukan orang tua ya. Abu itu kayak panggilan beken gitu. Abu Musa, terus nanti Aba, kayak Ali punya anak namanya Hasan, namanya Abul Hasan. Aba Bakr itu artinya bapak yang punya anak cewek cantik-cantik, disebut Abu Bakar. Abu Musa pas lagi ngaji, Nabi dengerin. Terus tiba-tiba sahabat dari luar masjid datang bilang, ya Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, bukan, emang kenapa? Itu di langit banyak banget bintang-bintang, gak seperti biasanya. Kata Nabi, itu bukan bintang, tapi itu cahaya malaikat yang turun ingin mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Saking kerennya bacaan Abu Musa, sampai malaikat aja turun. Ada lagi sahabat yang baca Quran, ketika dia baca Quran, awan itu berkumpul di atasnya. Nama sahabat itu Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair, salah satu di antara awalun dari golongan Ansor. Dia lagi di kebun kurma gitu, tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung awan datang satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Pas melihat kawan ke atas, wah kayaknya mau hujan nih, mendung. Lari, mau pulang ke rumah. Ternyata dikejar sama awannya. Awan hujan, lari, kejar lagi. Sampai akhirnya Abu Musa menemui Rasulullah. Dan ternyata awan itu pengen dengar single show-nya, perform-nya Usaid bin Hudair. Sehingga orang yang suaranya bagus, Nabi mendoakan atau mengucapkan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau mendapatkan anugerah seruling Daud. Dulu saya di Mesir itu pernah ikut audisi. Nanti bisa nanya ke ustaz-ustaz. Namanya Mizmar Az-Zahabi. Jadi ada audisi tilawah Al-Quran dengan judul Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Itu anak-anak Mesir pada ikut lomba audisi. Terus saya juga ikut, beberapa teman-teman Indonesia ikut. Terus kita kayak ngantri gitu ya, pengen registrasi ikut audisi. Terus kayak cerita-cerita tentang masa lalu, orang tua saya cuma tukang becak apa segala macam, baper-baperan biar jurinya ngasih golden ticket gitu ya. Alhamdulillah dari beberapa ratus partisipan, saya masuk bersama teman saya, dua orang Indonesia, 10 besar, kontrak di channel Fajar TV Mesir 10 episode. Ini kalau bahasa Arabnya Mizmar Ali Dawud, seruling keluarga Dawud. Suara Nabi Dawud itu seperti suara seruling, dan beliau punya 70 macam suara. Setiap kali Nabi Dawud perform, pertama, dua, beda banget, kayak bukan orang yang sama. Sama lagu, berapa album tuh? 70 judul zikir, itu beda-beda suara zikirnya. Pertama zikir misalnya kalau dengan kita ya, Subhanallah dengan irama A, Alhamdulillah irama B, Allahu Akbar irama C, sampai 70 judul zikir suara beliau berbeda-beda. Sehingga ikan aja yang tadi lagi berenang gak jadi berenang, nungguin dan nonton konser Dawud alaihissalam. Ini kelebihan Dawud. Makanya Allah bilang faddalna ba'dahum ala ba', kami berikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nanti Daud punya anak, Allah kasih kelebihan beda lagi. Anaknya kelebihannya apa? Allah berikan kepada anaknya kekuasaan yang luar biasa, sampai bisa menguasai dua alam. Kayaknya di sepanjang sejarah manusia, cuman sekali-kalinya itu Allah membuka tabir antara alam manusia dengan alam jin. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman, jin itu hidup berdampingan dengan manusia. Sebagai apa? Sebagai budak. Dulu orang tuh kalau pengen buat bangunan, pengen bikin rumah, itu tukang-tukangnya tuh jin loh. Jin, kerjain. Tuh, aduk pasir. Jin yang aduk pasir. Jin yang bikin tembok, jin yang bikin fondasi. Manusia cuma arsitek doang, jadi agak-agak keren waktu itu. Jin profesinya macam-macam, ada jin bangunan, ada jin yang kerjanya mencari-cari mutiara, terumbu karang di laut, namanya jin free diver. Jadi ada jin profesinya sebagai free diver, ada jin yang pro surfer, ada jin yang BMX, ada jin yang skateboarder, ada jin yang anak apa free soccer gitu-gitulah. Termasuk yang memasak makanan di Istana Sulaiman, itu chefnya jin. Jadi ada kayak lomba audisi chef gitu di TV zaman itu pesertanya jin. Kebayang jin kalau masak ya, cepet banget kan? Saya pengen misalnya nih, saya pengen bakmi Jowo. Baru ngomong udah jadi, kan enak ya? Gak nunggu lama-lama nih, mana bakmi udah saya lapar, gak dihidang-hidangin, langsung jadi. Gak usah bikin bakmi, bawa singgasana Balkis aja dari Yaman ke Palestina, cuman sekejap mata. Saking hebatnya teknologi pada masa itu. Ini Sulaiman, Allah kasih kekuasaan antara jin dan manusia. Nanti ada lagi nabi yang Allah berikan, kelebihannya apa? Kelebihannya dia itu bisa membaca sesuatu yang belum terjadi. Namanya Khidir. Kalau bahasa Arabnya Khadar. Orang Indonesia nyebutnya Khidir. Dan semua nabi-nabi ini, teman-teman, semua kelebihan para nabi Allah berikan kepada satu nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya mukjizat, semua para nabi ada pada diri Nabi Muhammad. Mukjizat apa aja beliau punya? Kalau Nabi Musa misalnya, mukjizat yang paling besarnya apa? Membelah laut, ya. Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih ngeri kan? Ini membelah laut merah. Kalau Nabi Muhammad membelah satu satelit atau satu benda luar angkasa yang kita kenal dengan bulan, itu lebih dahsyat. Nabi Sulaiman terbang dengan angin, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit. Nabi Musa badannya six pack, Nabi Muhammad kata para sahabat perut Nabi itu seperti batu yang disusun, six pack. Yang lain mengatakan Muhammad itu seperti perutnya seperti kertas yang dilipat, benar-benar six pack. Gak ada cerita Nabi itu zero pack atau one pack, gak ada. Six pack, dan badan Nabi itu keren. Alis Nabi itu bertaut. Jadi dari lahir tuh udah didesain kayak gitu alisnya. Kalau zaman sekarang kan alisnya dibentuk ya, dikerok terus ditato. Udah gitu gak simetris, sehingga jalannya agak-agak gini gitu. agak-agak miring. Ini alis, nah, Nabi dari sejak lahir udah didesain sama Allah. Dan Nabi itu, by the way teman-teman, kalau Nabi Musa juga petarung, Nabi Muhammad juga seorang petarung. Ada adegan suatu hari Nabi Muhammad SAW lagi menggembala ternaknya Khadijah bersama seorang juara Ultimate Fight MMA Mekah. Namanya Abu Rukanah. Abu Rukanah. Istilah Abu Rukanah itu bukan nama aslinya. Rukanah itu artinya kuat. Jadi Abu Rukanah itu yang badannya itu gagah, kuat, otot besi. Akhirnya Nabi Muhammad lagi kayak duduk gitu nungguin ternak-ternak lagi ngerumput. Nabi Muhammad bilang kepada Abu Rukanah, Abu Rukanah, tarung yuk, kata Nabi Muhammad. Abu Rukanah selama ini adalah juara bertahan yang di rumahnya itu medali udah banyak banget. Gak pernah terkalahkan, menang KO terus tuh. Sedangkan Rasulullah belum pernah tarung di atas ring. Jadi gak ketahuan kalau Nabi itu jago tarung. Makanya pas Nabi bilang, Abu Rukanah tarung yuk. Abu Rukanah bilang, janganlah Muhammad, aku kasihan nanti kalau kamu terjadi apa-apa gitu. Ngeremehin lah Nabi. Kata Nabi, enggak, kita taruhan. Kalau siapa yang menang, dia dapat satu ekor kambing. Jadi kalau saya menang, kamu kasih kambing kamu ke saya. Sebaliknya kalau kamu menang, saya kasih kambing saya ke kamu. Ditawarin kayak gitu, Abu Rukanah semangat. Oh ya udah, ayo. Karena dia pede bakalan menang nih. Lawan Muhammad. Lawan Umar aja dia menang, apalagi lawan Muhammad. Ya udah, ayo. Lawan saya nih. Tapi Muhammad, kalau ada terjadi apa-apa, jangan salahin saya ya. Tenang, kata Nabi. Mereka tarung, berdiri, begitu mulai tarung, Nabi pegang Abu Rukanah, dibanting, dikunci sama Nabi. Ternyata Nabi itu jago gulat. Dikunci sama Nabi, Abu Rukanah langsung nyerah. Muhammad, saya nyerah. Karena kalau enggak nyerah, bisa patah tangan Abu Rukanah. Kan dikunci tangannya. Akhirnya dia nyerah, kata Rasul, mana kambingnya? Akhirnya Abu Rukanah ngasih kambing dia untuk Nabi. Nabi bilang, Abu Rukanah, masih penasaran? Kata Abu Rukanah, ya kayaknya tadi saya salah langkah nih, ya kita coba sekali lagi. Cobalah yang kedua kalinya. Diulangi lagi, dikunci lagi sama Nabi, akhirnya Abu Rukanah menyerah untuk kedua kalinya. Dikasih lagi satu kambing. Kata Rasulullah, Abu Rukanah masih mau coba yang ketiga? Kata Abu Rukanah, ya udah ini yang terakhir, penasaran saya kok bisa kalah dua kali. Nyoba, yang ketiga kalah lagi, sehingga akhirnya Abu Rukanah menyerahkan tiga kambingnya untuk Rasulullah SAW. Duduk mereka, Abu Rukanah masih sakit-sakit gitu ya, kayak kesleo gitu. Duduk, Abu Rukanah ngelamun aja, diem aja sepanjang hari. Kata Nabi, ya Abu Rukanah, malham, kamu kenapa Abu Rukanah, kok sedih aja gitu. Kata Abu Rukanah, saya lagi bingung. Bingung kenapa? Gimana ya saya menjelaskan ke ayah saya tentang tiga ekor kambing yang hilang? Emang kenapa? Kenapa gak bilang aja diambil Muhammad karena kalah tarung? Wah gak boleh dong, masa ayah saya tahu kalau anaknya yang juara Ultimate Fight kalah sama Muhammad? Di mana muka saya wahai Muhammad? Kalau saya bilang dimakan serigala, saya bohong. Kalau saya bilang kalah sama kamu, itu lebih memalukan lagi. Ya udah, kata Nabi, supaya kamu tidak malu kepada ayahmu, saya balikin kambing-kambing kamu untuk kamu. Dibalikin sama Nabi. Kemudian Abu Rukanah mengatakan, ya Muhammad, akhlakmu itu indah sekali. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam Abu Rukanah. Jadi kalau Nabi Musa nyolek orang jatuh, meninggal, Nabi Muhammad bisa lebih dari itu. Kalau Sulaiman menguasai jin dan manusia, sebetulnya Nabi Muhammad itu bisa banget loh menguasai jin, cuman gak mau pamer. Karena suatu hari di Madinah, Nabi Muhammad lagi sholat tahajud di masjid nih. Tiba-tiba ada jin yang baru lulus kuliah. Ini jin newbie gitu kan, anak baru gitu. Pengen tryout ngegodain manusia. Cuman salah milih sasaran. Baru pertama ngegoda manusia, yang dipilih legend. Salah gitu kan. Dia keluar pede gitu, wah malam ini saya bakalan godain manusia dari sholat tahajud. Milih orang, oh itu ada yang lagi tahajud. Ternyata Rasulullah, dia anak baru, kan habis tuh dibully. dia datang, oh Muhammad apa segala macam. Nabi tenang aja sholat, ada jin lewat lalu lalang, Nabi tenang. Begitu Nabi selesai sholat, dipegang tuh jin, diikat tangannya, diuyel-uyel jadi bola, digantung di tiang Masjid Nabawi. Ini nanti bisa baca hadis-hadis tentang jin, digantung di tiang Masjid Nabawi, bola api. Jadi kalau di kita tuh ada tradisi, kalau tahun baru Islam, Ramadan, main bola api ya. Ternyata itu di zaman Nabi juga ada tuh, bola api digantung di tiang masjid, tapi tiang masjid yang dari pohon korma itu gak terbakar, karena emang apinya bukan api membakar, api jin. Begitu anak-anak Madinah sholat subuh berjamaah di masjid, ngelihat ada bola api, mereka pada heboh. Semuanya bilang, nanti habis subuh kita main bola ya, habis subuh kita main bola. Pas selesai subuh, itu bola diambil, ditendang-tendang sama anak-anak Madinah. Jadi bisa dibilang, sepak bola futsal pertama itu adanya di Madinah. Dan bolanya bukan karet, jin. Terus Nabi mengambil bolanya, dibuka ikatannya, dilepaskan, ternyata itu jin. Anak-anak Madinah ngelihat ternyata jin. Lalu Nabi mengatakan, seandainya bukan karena doa saudara saya Sulaiman, akan saya biarkan jin ini dijadikan bola tendang oleh anak-anak Madinah. Apa doa Sulaiman? Ya Allah, beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya, yaitu jin. Jadi Nabi itu bukan gak bisa, bisa, cuman menghargai Sulaiman. Artinya teman-teman, ini adalah contoh-contoh anak muda yang eksis, anak muda yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah semua kita Allah udah ngasih gift sejak kita lahir dengan gift yang berbeda-beda. Enggak ada manusia yang dilahirkan yang enggak punya kelebihan. Sebagaimana juga tidak ada manusia yang dilahirkan yang tidak punya kekurangan. Semua kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuannya apa? Supaya bisa saling menyempurnakan. Contohnya, cewek sama cowok. Cewek itu perasaannya 9, logikanya 1. Cowok itu logikanya 9, perasaannya 1. Gak punya perasaan. Makanya cowok itu sering bilang gini, kalau cewek lagi ngambek ya, istrinya lagi ngambek, cowok tuh suka bilang gini, salah saya apa? Itu pertanyaan yang gak pakai perasaan. Karena dia hanya berpikir dengan logika, salah saya di mana? Salah saya apa? Perasaan gak ngomong yang salah, tapi buat cewek itu udah baper banget. Karena perasaan cewek 9, logikanya 1. Logika cowok 9, perasaannya 1. Tetap ada kurang dan lebih, baru sempurna kalau digabung 10-10. Makanya kenapa dikatakan menikah itu adalah menyempurnakan sebagian dari agama, karena gak akan sempurna. Kebayang gak sih sholat tahajud sendiri? Saya pernah nanya ke istri saya, ini cuma iseng doang ya, pas mau tahajud, tahajud boleh gak sih gandengan? Kata istri saya, gimana gandengan? Jadi kita bisa takbir terus kita gitu. Biar apa? Biar romantis, kata saya. Kata istri saya, Nabi Muhammad itu lebih romantis daripada kamu, tapi gak gitu-gitu amat kali gitu. Ya udah deh, gak apa-apa, yang penting tahajudnya bareng. Kan kalau tahajudnya bareng, aminnya beda. Kalau tahajud sendiri, waladhdallin, amin gitu kan. Kalau tahajudnya bareng, berdua sama pasangan, waladhdallin, amin. Itu beda. Rasanya beda. Tapi saya gak mau ngebully ya, kasihan nanti gak bisa belajar. Yang jelas, nih saya kasih tahu satu hal aja. Jangan pernah pacaran. Kenapa? Karena pacaran yang paling indah itu justru setelah menikah. Habis nikah itu pacaran keren banget. Kebayang gak sih, kalau belum nikah kita ada perasaan ke orang lain, ke lawan jenis, itu ngelihat aja dosa loh. Kepoin Instagramnya dosa. Jalan bareng dosa. Boncengan dosa. Apalagi berdua-duaan dosa. Kalau pacaran setelah nikah, semuanya pahala. ngelihat pahala. Pahalanya kayak gimana? Seperti dua rakaat sholat sunnah. Jadi saya kerjaan tuh pagi-pagi tuh sholat sunnahnya ngelihat istri saya rempong. Ustaz lagi ngapain? Lagi sholat sunnah. Kok bisa ngomong? Sholat sunnahnya ngelihat istri. Ngelihat aja pahala. Apalagi ya. Baru cuman ngelihat. Makanya nih ya, buat adik-adik, makanya saya bilang, saya sebagai kakak nih, jangan libatkan perasaan dulu kalau belum halal. Udah fokus aja belajar, tenang. Karena setelah waktunya nanti, kalau udah halal, kalian bisa apa aja, dan itu jauh lebih sensasional daripada kita lakukan sekarang. Pacaran sebelum nikah itu cuman mengganggu masa depan kita. Pacaran setelah nikah itulah masa depan. Makanya buat saya kampanye di mana-mana tuh bukan pacaran itu haram, bukan. Pacaranlah setelah halal, itu keren banget. Sampai Nabi itu pernah kan? Nih, saya pengen nyampein kisah kecil. Kisah nikahnya Nabi sama Sofia. Ini motivasi biar kita gak pacaran ya, bukan motivasi biar nikah, motivasi biar gak pacaran. Karena nanti pada masanya kalian akan merasakan itu, tapi gak usah sekarang. Sekarang belajar aja dulu. Tadi sampai lulus S3. Kelamaan Ustaz. Oke, terserah lah ya. Nah, Nabi ini menikahi Sofia. Adegan Nabi menikahi Sofia. Tahu enggak berapa usia Sofia pas dinikahi sama Nabi? Sweet 17. Dan waktu itu Aisyah umurnya 16 tahun. Jadi cuma beda setahun. Jadi bisa dibilang Sofia kelas 3 SMA, Aisyah kelas 2, wakil ketua OSIS. Ini nih analogi kita ya. Pas Nabi menikahi Sofia, terus terdengar kabar kepada Aisyah. Jadi kan waktu itu lagi touring nih. Nabi lagi touring dari Madinah ke Khaybar. Nah, sampai di Khaybar, Nabi bertemu dengan Sofia. Allah menyuruh Nabi melamar Sofia. Waktu itu yang ikut bareng touring Nabi itu Aisyah. Pas Aisyah tahu Nabi melamar Sofia dan besok bakalan dinikahi, Aisyah langsung kepo. Siapa sih Sofia ini? Jangan-jangan saingan berat nih. Besok Nabi akad nikah dan bikin acara wedding, WO-nya para sahabat. Para sahabat rempong, siapin venue-nya, siapin pelaminan segala macam walaupun sederhana. Pas acara hari wedding, Aisyah datang diam-diam pakai cadar mojok biar enggak ketahuan. Yang mana Sofia? Cari. Nabi lagi di depan sama Sofia, Aisyah di belakang di pojok ngelihat, yang mana sih Sofia? Oh, itu. Cantik. Akhirnya Nabi pas ngelihat Aisyah, kan Nabi tahu banget ya mata Aisyah ya, walaupun dia pakai cadar kan matanya tuh mata bidadari banget kan. Bulu matanya tuh lentik. Bulu matanya lentik dan itu bukan karena pakai maskara, touch up gitu, enggak. Jadi beauty case Aisyah itu enggak gede, kecil. Kalau beauty case kita kan satu koper. Itu beauty case doang. Akhirnya touch up sini, touch up sana, segala macam, pakai jilbab dengan berbagai macam model. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ada jilbab sakaratul maut. Diikat di sini sampai kecekek meninggal gitu. Ada jilbab namanya twister hijab. Jilbabnya tornado ke atas. Ada jilbab modelnya jilbab galau. Gimana jilbab galau? Pakai jilbab terus ciputnya ditarik dikit di pinggir gitu. Bukan di tengah, kalau di tengah istiqomah, kalau di pinggir galau gitu. Macam-macam jilbabnya. Nabi itu hafal banget matanya Aisyah. Wah, Aisyah datang. Akhirnya Nabi nyusul Aisyah. Aisyah tunggu, Sofia bentar ya, saya ngejar Aisyah dulu ya. Aisyah langsung lari keluar, Nabi ngejar, slow motion. Dikejar sama Nabi. Cuman enggak ada back sound eng-eng gitu ya. Kejar Aisyah. Aisyah ngelihat dikit terus makin mempercepat langkah. Nih ya. Itulah sifat perempuan yang solehah. Dikejar, dia lari. Bukan ngasih PHP. Dikejar, dia lari. Kalau dia lari, berarti dia minta dikejar lebih serius lagi. Kejar semua. Terus, pas sudah ketemu, pas sudah ketemu, Nabi nanya kepada Aisyah, Aisyah mau kemana? Kata Aisyah, enggak, mau pulang. Ya udah aku temenin ya, kata Nabi. Ya terserah, kata Aisyah. Akhirnya jalan berdua pulang. Beres, udah selesai malam itu, wedding, besoknya pulang. Dari Khaibar, balik pulang kampung ke Madinah. Nah pas pulang, ada adegan lucu nih. Pakai dua mobil kan. Mobilnya Aisyah, mobil besar, CC-nya 4000 cc. Barangnya sedikit. Kenapa barangnya sedikit? Karena Aisyah itu anaknya traveler banget. Jadi kalau jalan efektif gitu, cuma bawa koper kabin. Kalau Sofia, gak biasa traveling. Bawanya koper bagasi seabrek-abrek. Sementara mobilnya Sofia, city car, cuma 1300 cc. Kecil. Nah, ketika Sofia mau naik ke atas mobilnya, mobilnya mereknya Onta. Ketika Sofia mau naik ke atas Onta, Ontanya kan duduk dulu nih, karena kan tinggi Onta ya, gak bisa dinaikin. Pas, nah ternyata Sofia itu anaknya imut-imut. Saya gak bilang pendek ya, imut-imut. Kalau Aisyah kan anaknya tinggi, tinggi dan proporsional banget, ramping gitu. Berat maksimal Aisyah tuh berapa coba teman-teman? Gak sampai 55 kilo. Berat Aisyah gak sampai 55 kilo. Tahu dari mana Ustadz? Baca deh hadisul ifki di dalam surat An-Nur. Kisah ketika Aisyah keluar dari tandu, terus gak ketahuan. Kata yang pembawa tandunya, mereka komen di dalam cerita itu. Kata mereka, kami gak tahu Aisyah keluar, soalnya tandu itu lebih berat daripada Aisyah. Jadi ada atau gak ada Aisyah, gak ketahuan, soalnya tandunya lebih berat. Dan berapa berat tandu? 55 kilo. Berarti Aisyah itu lebih ringan daripada 55 kilo. Sehingga menurut saya nih, salah satu ciri cewek solehah, beratnya tidak lebih dari 55 kilo. Oke. Tadi ceritanya Sofia. Ontanya duduk, kemudian Sofianya mau naik susah. Soalnya Sofia tidak setinggi Aisyah. Gitu bahasa ulama. Ulama gak mau bilang Aisyah tinggi, Sofia pendek. Itu gak sopan. Ulama bilangnya Sofia tidak setinggi Aisyah. Dia susah mau naik ke atas onta. Akhirnya Nabi itu orangnya pengertian banget loh. Ini pacaran habis nikah ya. Nabi orang itu romantis banget, pengertian, cowok banget lah pokoknya. Begitu Sofia mau naik ke atas onta, ontanya udah duduk, udah merangkak, Sofia masih tetap gak bisa naik. Ontanya juga bingung nih gimana lagi nih, masa gak bisa dinaikin gitu. Akhirnya Nabi itu pengertian banget, Nabi langsung jongkok, kemudian menjadikan lutut beliau sebagai pijakan buat Sofia. Sep, gitu, sep. Sofia, sep. Naik ke atas onta. Nih ya, salah satu tips pacaran setelah nikah nanti. Kalau mau naik motor, cowoknya parkirin dulu motornya, duduk, sep, gitu. Istrinya nanya, "Pak, ngapain, Pak?" "Sunnah, Mah." Ternyata sunnah itu romantis. Naik aja, naik. Udah gitu bawa barang banyak, jalan. Kan jalannya itu banyak mendaki, turun, daki, turun gitu. Mobilnya Aisyah itu karena 4000 cc, pas jalannya curam gitu gampang naik. Mobilnya Sofia mogok. Barangnya bawa, cc-nya kecil, mobil lama. Akhirnya ketinggalan di belakang rombongan. Aisyah udah hilang di depan, Sofia di belakang. Nabi kan bingung, Aisyah, Sofia, terus gimana nih? Akhirnya didorong oleh sahabat. Pas sampai di rest area, karena mereka juga ngelewatin beberapa titik. Kalau bahasa dulu mah oasis ya, kalau bahasa sekarang rest. Pas sampai di sebuah rest area, kan udah pada berhenti nih istirahat, sholat zuhur dulu, makan dulu segala macam. Nah, akhirnya Nabi datang kepada Aisyah, bilang, Aisyah, kata Nabi, iramanya nggak bisu teh. Aisyah, kata Nabi, apa ya Rasulullah? Boleh nggak minta sesuatu? Apa? Boleh nggak sekali ini aja, Aisyah tukeran mobil sama Sofia. Tukeran, bukan tukaran ya, kalau tukaran kan berantem. Tukeran mobil sama Sofia. Kata Aisyah, emang kenapa? Mulai jutek nih. Emang kenapa? Kasian, Sofia itu bawa barangnya banyak, mobilnya kecil, makanya sering mogok. Aisyah kan barangnya cuma tas kabin, gak banyak. Jadi Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah, boleh? Aisyah marah. Wajahnya mulai kemerah-merahan. Wajahnya mulai pink. Terus Aisyah bilang kepada Nabi, karena marah nih ya, Aisyah bilang, engkau itu Nabi bukan sih? Gitu. Nabi digituin, kaget. Terus Nabi bilang, menurut kamu? Itu hadisnya gitu kan. Engkau itu Nabi bukan sih? Menurut Aisyah, iya. Masa mau bilang enggak kan bahaya tuh, jadi ingkar. Iya sih, gitu. Tapi kalau engkau Nabi, kenapa tidak adil? Aisyah protes, kenapa tidak adil? Abu Bakar mendengar Aisyah ngomong kayak gini, langsung didorong sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kenapa kamu tidak sopan kepada Rasulullah? Rasulullah marah kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa marah-marahin istri saya? Kebayang gak betapa mulianya akhlak Rasul? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Emang Nabi itu keren banget akhlaknya. Istrinya lagi marah-marah, ayahnya si istri, mertuanya Rasul, negur, Nabi malah ngebelain istrinya. Abu Bakar, kenapa marahin istri saya? Ya Rasulullah, dia udah gak sopan. Ya Abu Bakar, tapi dia istri saya. Ya udah, kata Abu Bakar. Abu Bakar pergi, dibelain sama Rasulullah gitu. Terus kata Rasulullah, Aisyah, tuh kan aku belain kamu. Terus kata Aisyah, ya. Terus kata Rasul, gimana? Gimana apa? Mobil? Ya udah, sekali doang ya. Akhirnya ganti mobilnya, jalan. Ini rumah tangga Nabi yang luar biasa ya. Nabi itu kalau sama Aisyah seru loh. Ini adegan-adegan pacarannya Nabi ya sama Aisyah. Nabi itu nonton loh sama Aisyah. Saya juga kadang-kadang nonton sama istri. Yang paling gak enak itu kalau lagi nonton di bioskop itu statusnya masih sendiri. Itu gak enak banget. Ngelihat di sebelah, ah, apalagi yang dinonton tuh tren tubusan. Nontonnya nonton horor gitu, zombie. Kan ah gitu kan ya. Terus kita sendiri gimana nih? Kan gak enak banget. Nabi itu pernah nonton sama Aisyah. Ini bukti bahwa hidup Nabi itu pacaran setelah nikah itu keren. Jadi waktu itu lagi ada festival di Madinah namanya Habasyah Fest. Jadi orang-orang Habasyah lagi bikin festival hari jadi kota Habasyah, dan mereka pekerja di Madinah bikin Habasyah Fest. Ada panggung perform dance apa? Tari pedang, tapi kan dance juga ya. Ada dance, ada tarung, ada lomba berkuda, onta segala macam. Aisyah di rumah pengen nonton. Lihat ke jendela, balik lagi ke kamar. Lihat ke jendela, balik lagi ke kamar. Nabi memperhatikan, Nabi kan pengertian. Nabi nanya, Aisyah, hal turidina antanzuri, kata Nabi. Aisyah, kamu pengen nonton? Aisyah malu-malu, langsung dipegang tangan Aisyah sama Nabi, yuk aku temenin. Nonton nih, jalan, berdiri depan rumah, nonton. Pas lagi nonton, Aisyah berdiri di sebelah Nabi, pegangan tangan, dan meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Taruh di sini dagunya, kayak gini. Terus sambil nonton ngomong kan, kebayang gak sih taruh dagunya di atas pundak Nabi, kan dua-duanya mancung tuh. Kalau pas lagi Nabi noleh gimana? Nonton lama gitu ya. Udah nonton lama, terus Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah, udahan ya. Aisyah jawabnya manja. Kata Aisyah. Oh belum, lanjut. Sampai akhirnya udah beres, pulang. Pas udah pulang, Aisyah posting, dia tulis di captionnya. Kata Aisyah, sebetulnya gua sih lagi gak menikmati tontonan. Gua cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana romantisnya saya dengan Rasulullah SAW. Oke, selesai ya. Terlalu panas malam ini ya. Gerah. Moral of the story-nya adalah, pesan moralnya adalah, udahlah sabar aja, gak usah khawatir. Yang kayak gitu-gitu bakalan kita lalui nanti setelah halal, berpahala. Jangan sampai kita merusak masa-masa produktif kita, belajar, berprestasi, berkarya dengan hal-hal yang belum waktunya. Nanti juga bakalan kita rasain. Sekarang fokus aja dulu belajar. Pada waktunya nanti kita akan mengikuti jejak Rasulullah SAW dan Aisyah. Jadi teman-teman, sekarang coba kita fokus kepada potensi kita masing-masing. Ada yang dikasih potensi suara, ada yang dikasih potensi olahraga, ada yang dikasih potensi seni, ada yang dikasih potensi apa, otak kiri, ada yang linguis, bahasa. Semua potensi ini harus kita kembangkan terus sampai kita benar-benar eksis dengan potensi kita. Eksis dengan potensi kita, dan potensi itulah yang menjadi jalan dakwah kita, teman-teman. Saya dari dulu tuh senangnya main. Makanya tagline di Instagram saya tuh banyak main. Potensi saya senang main. Ternyata senang main itu bisa dipakai buat dakwah. Apa dakwahnya? Saya justru jadi berdakwah ke anak-anak main. Saya main skateboard, walaupun gak jago, tapi senang. Saya main longboard, saya main surfing kalau lagi ada ombak. Apalagi kalau habis dimarahin istri, itu enak banget main ombak tuh. Ombak, gulung aku dong. Saya. Apalagi kalau dulu misalnya habis diputusin, ombak, gulung aku, karena lebih baik digulung ombak daripada digulung masa lalu. Gulung. Kemarin misalnya ke Jepang, alhamdulillah pas lagi winter main snowboarding. Karena saya senang main, akhirnya dakwahnya di anak main. Di Bandung, alhamdulillah sekarang mungkin teman-teman pernah dengar, kan terkenal dengan geng motor ya. Ada 4 geng motor besar di Bandung. Satu geng motor itu anggotanya 60 ribu. Kebayang 4 geng motor sekitar 250 ribu anggota geng motor, anak SMA, anak SMP geng motor. Mereka suka begal, mereka suka ngerampok, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah karena dakwahnya dakwah main, 3 tahun yang lalu wajah kota Bandung sudah berubah. Geng motor yang tadinya namanya geng, sekarang menjadi ormas anak muda. Di dalamnya udah ada divisi dakwah. Ini bukan karena saya hebat, sama sekali enggak. Allah yang memberikan hidayah ke dalam hati mereka lewat dakwah-dakwah main. Saya main bareng mereka, kita touring, kita coba have fun. Benar, ya benar. Touringnya enggak sendiri, pasti sama pasangan. Dan kalau mau touring, saya pasti jongkok duluan. Insya Allah. Jadi dengan dakwah anak main, akhirnya berubah wajah anak muda, dan kita coba bangun tren di Indonesia namanya tren hijrah. Itu dengan potensi main. Di Kairo saya tuh senang main dari kafe ke kafe, jalan tawaf Sungai Nil. Kenapa? Karena emang senangnya jalan-jalan, traveling. Sampai ketika saya udah selesai lulus kuliah, istri saya S2, istri saya kuliah aja S2, saya mah main. Jadi kayak 99 cahaya di langit Eropa. Intinya teman-teman, semua kita dikasih gift keistimewaan oleh Allah. Temukan gift itu di dalam diri kalian masing-masing, lalu gali, kembangkan. Mudah-mudahan kita menjadi anak muda yang eksis dengan gift yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Kalau kita bisa mensyukuri gift yang Allah berikan kepada diri kita, nanti Allah akan tambahkan gift yang lain. Gift yang lain itu apa? Pasangan yang halal, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mood booster buat kita. Booster belajar, booster mengembangkan diri, booster untuk kita gak mau baper-baperan dengan lawan jenis. Karena saya tahu banget lah rasanya tinggal di pondok pesantren. Apalagi yang kita barengan di sini cewek cowok ya. Kalau di SMA mungkin cewek cowoknya campur cuman 8 jam sehari. Kalau di pesantren kan 24 jam ya. Saya anak pondok, 6 tahun di pondok. Ada juga adegan-adegan baper-baperan, tulis nama dia di bangku, terus namanya dia meja gitu di papan tulis. Udah enggak usah lah yang gitu-gituan. Kenapa? Nanti akan ada masanya. Dan pada masa itu insya Allah yang kita lakukan lebih baik dan lebih terhormat insya Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا غفار يا تواب اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في رهينيا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم انصر المجاهدين اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Berilah petunjuk-Mu ke dalam hati kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Ilahana, ampunkanlah dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Berilah ibu kami balasan kebaikan di sisimu, karena kami tidak sanggup membalas semua pengorbanan dan jasa-jasanya, ya Allah. Balaslah kebaikan dari sisimu untuk ibu kami dari setiap tetes air susu yang kami dapatkan, ya Allah. Berilah balasan kepada ibunda kami atas setiap jerih payah dan rasa sakit beliau ketika mengandung kami, melahirkan kami dengan taruhan nyawa dan membesarkan kami sampai kami menjadi anak yang dewasa. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Balaslah setiap langkah-langkah jihad ayah kami mencari nafkah untuk menyekolahkan kami dan menafkahi kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, karena kami tidak sanggup membalas kasih sayang mereka selama ini. Engkaulah yang mampu memberikan balasan yang lebih baik. Ampunkanlah dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah, yang telah mengabdikan sebagian besar umurnya untuk mengajari kami baca dan tulis, mengajari kami halal dan haram, mendidik kami dengan sabar. Mungkin beliau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menguntungkan secara duniawi. Mungkin guru-guru kami bisa saja mengambil profesi sebagai pengusaha, sebagai pedagang, tetapi beliau bersabar memilih profesi untuk menjadi guru bagi kami. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Rahmatilah guru-guru kami, ya Allah. Berkahilah rezeki bagi guru-guru kami, ya Allah. Berkahilah umur dan usia untuk guru-guru kami, ya Allah. Jadikanlah guru-guru kami termasuk di antara utusan-utusan-Mu di muka bumi yang didoakan oleh seluruh makhluk-Mu, ya Allah. Dan kelak, bangkitkanlah orang tua kami dan guru-guru kami di dalam barisan para anbiya dan para solehin. Ilahana, beri hidayah kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di seluruh Indonesia. Jadikanlah dakwah ini besar di tangan anak-anak muda. Panggungkanlah agamamu di tangan anak-anak muda, ya Allah. Jadikanlah kami pemuda-pemuda yang benar-benar bisa meneruskan perjuangan Nabi-Mu dan para sahabat. Jadikanlah kami anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi. Jadikanlah kami pemudi-pemudi seperti Maryam, seperti Aisyah, seperti Fatimah. Jadikanlah kami pemuda-pemudi seperti Muhajirin dan Ansar. Ilahana, beri kami ilmu yang itu, ilmu itu menambah iman di dalam hati kami, yang ilmu itu menambah wawasan di dalam benak kami, dan ilmu itu memperbaiki akhlak kami, ya Allah. Alangkah ruginya orang yang bertambah ilmunya, bertambah lembaran-lembaran ijazahnya, tetapi tidak bertambah rasa yakinnya kepada Allah, tidak bertambah rasa fahamnya tentang kebesaran Allah, dan tidak bertambah baik mulia akhlaknya. Jadikanlah kami orang yang mencari ilmu. Setiap bertambah satu ilmu kami, bertambah mulia akhlak kami. Bertambah satu ilmu kami, bertambah kuat iman kami. Bertambah satu ilmu kami, bertambah besar manfaat kami bagi orang di sekitar kami, ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, wa qalban khashi'ah, wa amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Tuhana LC atas doa dan muhasabah yang diberikan kepada untuk kita semua. Demikianlah tadi serangkaian acara Tablik Akbar yang kita jalani pada malam hari ini. Insyaallah dapat memberikan manfaat kedepannya bagi diri kita khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Saya selaku moderator mengucapkan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan selalu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, syukran jazakallah kepada akhina Usamah dan Ustaz Hanataki atas ilmu yang disampaikan. Benar-benar menyentuh hati dan benar-benar menginspirasi kami. Bahkan tadi beberapa teman, beberapa kawan menyampaikan, Mas Rio, setelah ini saya benar-benar berkomitmen, saya ingin benar-benar berubah, Mas. Saya ingin benar-benar berhijrah, Mas. Saya ingin benar-benar ingin berbenah. Bahkan juga ada yang mengatakan saya ingin benar-benar cepat nikah. Ada juga. Semoga atas apa yang semua disampaikan oleh Ustaz Hanataki dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan insyaallah semoga kita dapat sama-sama berbenah, berhijrah, dan nanti insyaallah akan berkumpul di jannah. Amin. Sebelum untuk diri ada sedikit kenang-kenangan Ustaz Sedhanan ini dari PPIT Sanul Fikri kepada Ustadz Solihin Muzahim LC. Kami persilahkan untuk bisa maju ke depan. Dan kepada petugas, الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى. Selanjutnya ada kenang-kenangan lagi Ustaz, ini dari panitia. Kepada ketua panitia bisa maju ke depan. Pada ketua panitia kita Mas Mahfud Amin Al-Farisi, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Kepada Ustaz Hanan Adaki, kami persilahkan untuk mundur diri. Dan kepada petugas pengaman bisa mengamankan ya. Dan kami mohon untuk kepada peserta, tidak ada yang tetap kondusif, tidak ada yang mengganggu jalannya Ustaz Hanan gitu ya. Sebagai ucapan terima kasih, mari kita takbir sama 3 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.